الحمد لله والشكر لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة الإيمان رحمكم الله، saya kutip beberapa ayat Quran dan saya jadikan judul di atas sebagian dari ayat itu, yaitu wala tubtilu a'malakum, jangan kamu batalkan amal-amal kamu. Termaktub dalam surat Muhammad ayat 32 dan 33. Seperti telah sama-sama kita ketahui, yang disebut amal itu adalah pekerjaan yang disertai dengan tujuan dan kesadaran. Itu yang disebut amal. Karena itulah pada amal tidak dinisbahkan kecuali kepada makhluk yang berakal. Amal tidak dinisbahkan kepada binatang. Jadi tidak ada binatang yang beramal. Kau memakai sifat soleh mah. Kawan doma. Kawan kuda getol narik delman ka itu ka dia cek nembogana teh alhamdulillah buka kuda teh amalna hade tara itu. Ini punya siapa ya? Apalagi kalau pakai sifat soleh. Jadi tidak ada kuda yang beramal soleh. Jadi amal itu dinisbahkan kepada makhluk yang berakal. Ketika makhluk yang berakal itu melakukan pekerjaan tidak disertai kesadaran dan tujuan, maka tidak termasuk amal. Bapak-bapak bangun tengah malam, tulis sholat sarokat, goler deui we sare. Ditanya teh isuk-isuk salat naon teuing cenah. Nah itu bukan amal, Pak. Itu tidak akan ada nilai karena tidak termasuk amal. Ibu-ibu tengah puting jual hudang ngararahan kena saku salki aya duitna cokot goler deui we sare. Ari mamah naon puting duka cenah. Nah itu bukan amal, Pak. Tidak ada nilai itu mah. Tinggal puting we kitu. Jadi amal itu pekerjaan yang disertai dengan kesadaran dan tujuan dinisbahkan kepada makhluk yang berakal. Karena itu amal harus dipertanggungjawabkan. Nah, sekarang kita coba buat logika atau mantek sakedik mapanya. Karena bulan Ramadan mendasok lambung cerdas. Amal-amal manusia itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, walaupun amal itu kualitasnya seperti pekerjaan hewan. Amal jalma mah kudu dipertanggungjawabkan di akhirat. Najan eta amal teh jiga pagawean sato. Pagawean sato moal aya nilai di payun Allah soksana jan jiga amal manusia. Tukar harta swios. Karena itu kalau ada kambing yang saum sekarang itu tidak akan ada nilai walaupun itu seperti pekerjaan, seperti amal manusia. Tapi amal manusia harus dipertanggungjawabkan walaupun nilainya, statusnya seperti pekerjaan binatang. Karena itu amal jangan dibatalkan di sini. La tubtilu a'malakum. Saya kutip surat Muhammad ayat 32-33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru wasaddu an sabilillah wa syaqqu ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda. La yadurullaha syai'a wa sayukhbitu a'malahum. Sesungguhnya orang-orang yang kafir menghalangi dari jalan Allah, melawan kepada Rasul setelah petunjuk jelas kepada mereka, itu tidak akan merugikan, membahayakan, merusak bagi Allah. Andaikan semuanya kufur, bagi Allah tidak akan mengurangi kekuasaannya. dan Allah Maha Kuasa untuk menetapkan adabnya. Dan Allah akan membatalkan, menggugurkan pahala dari amal mereka. Jadi amal, hanya amal mereka tidak melahirkan pahala. Saya pernah ditanya, apakah saum kita ini akan mendapat pahala? Itu pertanyaannya, Pak. Ini asa deet pisannya pertanyaan teh. Ari urang saum teh meunang ganjaran moal. Jawabna meunang, da saumna nu Allah. Tapi lamun saumna nu urang moal meunang ganjaran ti Allah nya ti urang we ganjaranana. Urang saum meunang ganjaran, da saumna kagungan Allah. Tapi lamun saumna nu urang moal meunang ganjaran ti Allah, ti urang we. Nyigawe imah nu urang minta buruk kata tangga mau dibayar, Pak. Pan imahna geun urang. Tapi lamun nyigawe imah anu tatangga urang dibere buruk ku tatangga. Dupi saum urang ieu teh saum nu Allah, saum nu bapa. Nya kitu Pak, mata kumaha Allah teh kumaha urang atuh. Baru itu satu saum, Pak. Kemudian salat gitu. Kita dapat pahala dari salat karena melakukan salat punya Allah. Kalau salatnya kumah kuring we nyemoli bere ku Allah lagi pantah maneh gitu mun kasana teh Pak. Begitu juga amal-amal yang lain itu Pak. Cuma ada yang lucu Pak, melakukan pekerjaan miliknya sendiri bukan milik Allah tapi nepi ka geus regreg bisa merega nyaran kan sanes. Bari pagaweanana sanes pagawean nu Allah. Itu Pak. Satu di antaranya saya ditanya, bagaimana katanya hukumnya membaca Quran di kuburan. Sebelum saya jawab, jami hilah nunanya tede. Ayah apa alusnya teh? Lupa-lupa teh nunanya kan. Kan baca Quran itu bagus, Ustaz. Ya gitu, jadi. Ya dari bagus makin nanya kan. Setiap yang bagus kan dapat pahala. Iya. Lalu saya tanya, karena banyak yang bertanya seperti itu, bagaimana kalau kita baca Quran surat Al-Baqarah ketika sujud? Kan bagus, pasti dapat pahala. Nah ulang we. Lalu dia jawab, ya kan bukan tempatnya Ustaz, komo di kuburan. cacakan dina sholat wae, baca Quran teh alus, dina salat lain tempatnya mapan salah, atau komo di kuburan. Itu Pak. Dan yang menggugurkan pahala amal itu ada tiga macam. Tidak saya tulis di sini ya. Yang pertama, antakunal a'malu dunyawiyatan. Amal-amal yang mestinya amal itu ada nilai, ada pahala di hadapan Allah karena modalnya besar, ternyata jadi gugur pahalanya. Amal ini kan modalnya besar, Pak. Kita tidak bisa merasakan bahwa modal hidup ini besar. Mari kita ngalpoe ke rasana. Udara, air, cahaya matahari dan lain sebagainya. Kalau dihitung berapa modal itu Pak? Ayeuna urang genah nikmat ieu paseserian nu ngagoleh di rumah sakit ayeuna. Hoyong bernapas dengan lega pakai selang, pakai oksigen saminggu seberapa juta. Bari ripuh teh Pak. Makanya saya bilang ke perawat waktu itu, waktu di rumah sakit, lain cing nengnya dipikir-pikir mah tibatan di rumah sakit bari gering mending di imah bari cager. Berapa bayarnya Pak? Kita tidak pernah membayar cahaya mataharinya, udara dan sebagainya. Maka dari tenaga-tenaga yang melahirkan gerak, janganlah sampai gerak kita itu hanya bernilai pekerjaan seperti hewan. Kita ini manusia dengan modal besar, diberi akal. Maka setiap harokah kita hendaklah mencapai pada nilai amal. Dan amal itu mesti amal yang sekiranya menghasilkan ajrun di sisi Allah, pahala yang besar di sisi Allah. Pertama yang bisa menggugurkan pahala itu antakunal a'malu dunyawiyatan. Amal-amal itu hanya bersifat duniawi saja. Kalau amal-amal kita hanya bersifat duniawi, maka tidak ada ajrunya. Ada pertanyaan yang diajukan yang sulit untuk dijawab. Ketika seorang anak berbuat baik kepada orang tuanya, memberi, bahasanya sopan, santun, tapi tidak ada dasar iman, apakah itu termasuk birrul walidain yang dimaksud oleh Quran? Jadi baiknya anak kepada orang tua itu bukan sekedar amal, tetapi harus menjadi birrun yang melahirkan ajrun. Nah, ketika ada anak yang baik, sopan santun kepada orang tuanya, apakah ini termasuk birrul walidain? Belum, Pak. Jika tidak didasari dengan iman, artinya tidak sekedar duniawiyah, maka yang dilakukan oleh anak itu adalah kebaikan duniawiyatan saja, hanya bersifat duniawi. Karena itu tidak akan ada ajrun di sisi Allah. Ada yang ngasih beras 2 karung ngilu zakat fitrah, Pak, tapi non muslim. Pak Ustadz, ini katanya saya ikut zakat fitrah 2 karung, Pak, pada bulan Dzulhijjah ikut kurban. Pak Ustadz, ini saya ikut kurban bagaimana badak gerang aik, Pak, tapi saya tidak bicara. Nah, ariti non muslimnya meni alus tek itu, Pak, gitu. Siapa bisa jadi hati orang Islam? Dari orang Islam apa kajian letik oge ikhlas. Ya pada ikhlas teh letik teh, Pak. Dalam berada gede mah teu bisa sare. Kalau saya sering ya di pengajian, kalau bapak mau infak, mau kurban, tong bating badami di imah. Teteh sok ngaleutikan, Pak. Ya, rek kurban 1,5 juta bada can sok ngobrol di imah. Cik pemajikan nih, Pak, 1,3 juta ge sae nya jauh turun, Pak. Badami deh engke jadi 1 juta, Pak. Geni nu 800 ge cekap tuh tuntungna. Lila-lila segede ucing ya, Pak. Ngasih kurban hari diterima non muslim, ngomongnya ikut kurban. Hari itu diterima badak loh, mana saya terima, tapi bukan kurban. Saya anggap ini sebagai hadiah, perpindahan hak milik sebagai pemberian. Pojit-pojit irahwe manjitnya, bagikan. Tidak terikat dengan waktu pelaksanaan kurban, karena ini bukan kurban. Nah, amal ini amal, tapi amal ini tidak menjadi ajrun di sisi Allah, walaupun kata-kata yang diucapkan saya zakat fitrah, saya kurban, tapi bagi dia duniawiyatan, hanya bersifat duniawiyah saja, kebaikan dengan sesama manusia. Orang Islam dituntun oleh Allah agar meningkatkan dari duniawiyatan menjadi ukhrawiyatan. Begitu, Pak. Kalau bapak sekarang saum hanya sampai pada tingkatan amal duniawiyah lebar, Pak, nya lapar, dahaga, nilai tidak ada. Karena itu saum kita itu hendaklah saum yang bernilai ukhrawiyatan. Jadi satu, amal itu tidak melahirkan ajrun ketika amal itu dilakukan hanya sekedar duniawiyatan. Makan, minum duniawiyah. Umat Islam dituntut walaupun ini duniawiyatan, sekarang ditingkatkan nilainya menjadi ukhrawiyatan. Makan sekarang menjadi ada ajrun. Agar ini menjadi ukhrawiyatan, mesti seperti apa cara makannya? Kalau saya makan dengan tangan kanan, bukan karena saya senang, bukan, Pak. Kalau hanya sekedar senang, nanti ketika tidak senang ini akan ditinggalkan. Saya makan dengan tangan kanan lain pedah usum, nak, bukan. Nanti lamun teu usum, moal dipigawe. Itu ada peristiwa besar Pak di Tasik Pasisian. Pertama dan awal gujlur masyarakat laporkan ke Koramil, panggil. Asongkeun alasanana ta ieu hadisna ieu zaman Nabi dilakukeun. Kumaha jawabna teh saya ge nyaho di zaman Nabi teh ieu digawe dalina aya ngan di dieu mah can usum. Jadi ibadah teh dipigawe teh gumandung kana usum. Saya makan dengan tangan kanan bukan karena musimnya, bukan karena tradisinya seperti itu. Tapi saya ingin meningkatkan dunia kegiatan menjadi rawiatan. Saya lakukan karena saya beriman. Itu saja. Saya pernah menyampaikan sebuah hadis tentang lalat yang masuk ke dalam minuman. Itu di pesantren saya jelaskan. Wah hebat teh Pak Kahartian ngebarudak teh. Itu protes ya budak teh tinanyakeun. Hebat weh. Di pengajian ibu-ibu gitu nih Pak. Ketika saya bacakan di hadapan dokter-dokter, nah ada jual ngacung Pak, meniruah saya. Ketika apabila lalat masuk ke dalam minuman kamu, begitu kan hadisnya? Idza waqa'a dubab fi syarbi ahadikum falyaghmisu, tenggelamkan saja. Sumalian jihu, kemudian buang. Naonana Pak? Waluna kada ulah gelasna. Atuh kada diteleumkeun rek dipiceun ba gelasna Pak. Atau cairan dipicin, justru tenggelamkan, buang saja. Minum, silakan. Alasan dari Nabi, paina fi ahadi janahai hidaan, pada salah satu sayap ada penyakit, wapil akhori sifat. Pada sayap sebelahnya lagi ada penawar bagi penyakit itu. Kalau-kalau yang terkena itu, sayap yang ada penyakitnya tenggelamkan sekaligus. Dengan penawarnya, silakan minum lagi. Itu Pak Teh. Ketika saya bacakan hadis ini di hadapan dokter, langsung ngacung, Ustaz sudah mengadakan penelitian, tepuk buhar, wah satu Pak. Begitu berani ditanyakan ke Ustaz, atuh puguh atuh. Tapi dipikir-pikir, piraku guru, elesku murid, gitu Pak nih. Gengsi maaya, saya jawab sudah, wah hebat Pak. Puguh atuh luas dokter, oke disebut sudah mah. Ya jauh dari dugaan, pasti gak jawab nanti acan, dah Ustaz atuh. Atau Ustaz Oge ya matuh. Saya jawab sudah. Bagaimana hasilnya? Hasilnya hadisnya sahih. Itu. Kenapa begitu? Iya kan saya bidangnya di sini. Atau. Adapun meneliti tentang sayap lalat itu, justru itu adalah tugas dokter di situ bidangnya. Gitu. Silahkan hasilnya. Ya ajukan di seminar-seminar itu kan jadi piduitun. Cuma tong pohoe kan umacakeun hadisna. Gitu. Jadi yang pertama duniawiatan. Nah duniawiatan ini bagi muslim ya, sudah dituntun, diarahkan oleh Nabi agar tidak sekedar bersifat duniawiyah, tingkatkan menjadi ukhrawiatan. Karena itu makan dengan tangan kanan itu karena ingin meningkatkan kualitas amal dari duniawiatan menjadi ukhrawiatan. Nah ini masalahnya muncul lagi. Ari eta cenah dahar leuput jeung bala-bala. Nah itu jelema beribuh pisan. Leuput dina tangan kanan, bala-bala tangan kiri. Ketika rek ngahuapkeun bala-bala atunya pinahkeun we nyekelna meneh saya teu inget tuh. Nya cenah usar meni ribet batur mah ka luhur gunung nepi itu. Ih mah pirage minahkeun nyekel riweuh. Kalau ingin menjadi umrawiatan kita wungkul Pak, entah wae teu naon atuh. Nah karena itu kita bangun sahur karena dan nilai itu yang jadi dorongan. Bukan senang, siapa yang senang bangun sahur? Siapa yang senang makan sahur? Komo ayeuna atuh hari ke-20 ke haroream Pak. Tapi saya bangun itu, kenapa bangun saya ini ukhrawiatan? Itu Pak. Itu semangat saya. Setengah tiga kadang-kadang saya sudah bangun Pak. Membantu istri saya kadang-kadang. Buat ngahaneukeun sangu, buat kejutan maksudnya. Nanti istri saya bangun disaraneut, gitu Pak tuh. Aja karek 10 menit jo luncat di kamar, bau tutung, bau tutung. Ribut. Ari bae teh nya apa pancina teh dicayan. Aya maksud hade amal goreng. Iya. Iya. Iya. Maksudnya Pak halus banget amal goreng. Iya. Tapi kalau membantu kan boleh saja, Pak. Istri oge pan seneng kalau suami membantu. Nah, lamun isukna teh cek pamajikan teh Pak cenah neuteun deui sang. Nah, tapi ada doraka tong. Ya jadi dunia giatan menjadi perwiatan satu itu, Pak. Tingkatkan. Ini urusan duniawi, apalagi nanti urusan din, urusan ibadah. Karena itu sangat keliru sekali, Pak. Mestinya yang duniawiatan ditingkatkan menjadi ukhrawiatan, malah terbalik. Yang ukhrawiatan menjadi duniawiatan. Kayak sholat nu dihitung duit, puasa nu dihitung duit. Jadi sekarang ukhrawiatan menjadi kacidating, Pak, lebar atau rugi hirup gitu mah. Hayang nu mere duit daek salat teu mah ah moal cenah. Nah itu mah ukhrawiatan menjadi tibalik. Yang kedua, yang menggugurkan pahala dari amal itu adalah antakuna al-amalu ukhrawiyatan. Amalnya amal ukhrawi. Tadi duniawi saja harus menjadi nilai ukhrawi. Nah sekarang yang ukhrawi apalagi? Mesti harus bernilai ukhrawi. Tetapi ada yang amalnya ukhrawiyatan lakin lam yuksud atau yaksud biha sahibuha wajhallahi ta'ala. Tetapi pelakunya tidak bermaksud untuk mendapatkan pahala dari Allah. Amalnya amal ukhrawi, tapi dia melakukan itu bukan mengharap ridho Allah, bukan mengharap pahala dari Allah. Ini yang terbalik, Pak. Sangat disayangkan sekali. Karena itu, kaitan dengan saum, Nabi mengatakan man soma Ramadana imanan wahtisaba. Man koma Ramadana imanan wahtisaba. Moal seseleket, Pak, ari imanan wahtisaba bener itu ti Nabi beres tos teh itu. Moal make jeung aya rekayasa segala macam. Nah itu satu bukti bahwa kita berharap yang ukhrawi mesti benar-benar bernilai ukhrawi. Ketika amal-amal ukhrawiyah tidak dimaksudkan untuk mengharap ridho Allah, maka amal itu menjadi gugur ajrunnya, pahalanya. Contohnya riya gitu kan, Pak. Sum'ah itu sama. Salat sah salatnya, tapi ketika dia riya maka gugurlah ajrun dari amal itu. Kemudian pertanyaan kita, ketika riya itu buat apa sih? Mun urang salat tuluy riya hayang katingali ku jalma, ya, naon untungna kitu weh, Pak. Karena itu ketika kita mau melakukan ibadah atau amal-amal ukhrawiyah, yang pertama adalah istiqlalun nafsi, bebaskan jiwa ini dari keinginan-keinginan nilai-nilai duniawiyah. Mungkin hade mangga, mungkin goreng mangga, pokoknya kuring rek beramal, numutkeun aturan, itu aja. Ada muadzin ini Pak punung, mau disebatkan orang Jawa, orang wetan ya mah. Punung Pak, tenaik adan deui. Da eta pada moyok teungeunaheun ya gitu. Nah, ikut ngaji dengan saya sampaikan bahwa muadzin itu mendapatkan penghargaan yang besar di sisi Allah. Atwalu a'naqon, ada ciri khusus, terlihat paling panjang lehernya. Tapi bukan seperti jerapah begitu, Pak, gambarannya, tapi ada ciri khusus. Kedua, kenapa dianggap tinggi nilainya? Karena mengajak orang untuk beribadah kepada Allah. Ketiga, menyuarakan kalimah-kalimah tauhid, sehingga tidak ada orang yang paling jujur kecuali muadzin sedang adzan. Mualain upang jujur dan jalma nyarita iwati muadzin keur adzan, Pak. Dari adzan mengewa dulu. Itu penghargaan dari Allah dan tidak dilihat dari suara bagus dan tidaknya. Rasul tidak menyatakan nu alus ada nanti, Pak. Tapi inilah penghargaan. Ternyata besoknya laporan datang sendiri, Pak Ustadz, saya ayo nama Adandri, cina gitu. Setelah saya dengar dari Pak Ustadz, ternyata bukan bagus suaranya, tapi niat dan suara panggilan untuk ibadah kepada Allah. Lalu saya bilang, dak kabeh ge suara mah alus, eta masalah celi we. Begitu semangat, Pak. Itu yang kedua, Pak. Gugurnya pahala itu adalah karena ukhrawiatan amalnya tapi tidak ikhlas. Saya pernah menyampaikan bahwa ikhlas dan riya itu tidak bisa dilihat dari zahir. Kita tidak bisa memponis. Itu urusan hatinya masing-masing. Ada yang infak KPJTU gede. Ya, itulah kenyataannya. Kita tidak usah ngomong keur naon gede oge ari teh ikhlas mah ulah, wah teteh. Tibatan gede bari teh ikhlas mending saeutik bari ikhlas. Nyemal gede-gede atau infak. Pola pikir seperti itu kan mesti diubah, Pak. Bukan begitu. Tibatan saeutik bari hayang kapuji mending gede bari ikhlas. Nah gitu aja. Ketika Bapak masukkan uang ke kenceleng terlihat oleh orang lain, biar enggak apa-apa, Pak. Di surat Al-Baqarah itu jelas. Kalau kamu nampakkan sedekah itu bagus agar yang lain tertarik. Nepi ka ditutupan ku Bapak mah panangan teh ulah katingali dengan 1000. Urusan ikhlas urusan hatinya masing-masing, Pak. Zaman Nabi juga biasa aja sodako. Malah Nabi ketika berkumpul, siapa yang punya kurma bawa ke sini. Ini ada yang perlu. Harapan sarare ya, katemong, Pak. Agar yang lain tertarik. Dan kalau kamu sembunyikan infak, maka itu lebih baik. Kemudian yang ketiga, antakuna amalan solihatan. Amalnya amal soleh. Tetapi di samping itu berbagai macam kedoliman yang dilakukan, sehingga ajrun dari amal soleh itu gugur karena dipakai membayar. Ada pertanyaan dari Nabi kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Apakah kamu tahu siapa yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, yang bangkrut itu adalah orang yang tidak beruntung dalam usahanya, malah dengan modal-modalnya habis. Nabi mengatakan, bukan itu. Itu mah urusan duniawi. Tidak ada manusia yang rugi sebenarnya. Siapa yang rugi? Lahir itu mawana naon. Tanah milik Allah. Jual di Cirian. We orang mah sakitu ewang, masaha teteh. Danu Allah itu. Tuli melakun, pepelakan, pare. Kalau tanpa angin bisa tidak berbuah. Anginan usaha. Nu Allah. Muntir dicebor ku cai hujan alus moa. Moa ari cai hujan usaha. Nu Allah. Kalau tidak dibantu dengan cahaya matahari, bagus tidak? Tidak, ari cahaya matahari punya siapa? Punya Allah. Ari urang moga naon, jo rugi we. Iya. Tanah nanu Allah, tuli kurang dicirian, tuli urang melakpare, dibantu ku angin nu Allah, bantu ku cai nu Allah, bantu ku panon poe, cahaya panon poe nu Allah, eta teh. Nah, ada titah zakat mun hese. Titah zakat we hese, Pak. Tapi kalau zakat ziroah ini menyimpang sedikit nanti dengan zakat fitrah ya. Zakat ziroah mah, Pak, ada nisab. Kalau hasil panen itu minimal 5 wasak. Lai sapi maduna hom sati ausukin sodako, kurang dari 5 wasak tidak wajib zakat. Kalau mau infak, infak saja. Ada yang menghitung 5 wasak itu 750 kilogram. Kalau dalam fikih Islam yang diterbitkan oleh Persis dulu. Ada juga yang menghitung 600 kilo, 6 kintal. Itu ikhtiat lebih apik. Kalau bapak hasilnya cuma 500 kilo tidak wajib zakat, Pak. Bari tanah nu Allah, cai hujan nu Allah, segala nu Allah, Allah manyah pisan. Nyapa ieu panen ti belah wetan menang 400 kilo kan teu zakat, Pak. Karena belum sampai nisab. Isukna panen deui ti belah kulon menang 400 kilo kan teu zakat. Panten nepi ka nisab atuh. Isukna deui ti belah kidul menang 400 kilo kan teu zakat, Pak. Dasar nepi ka nisab. bedegong gitu tuh. Nah aja dituntut ya mbak. Coba alasan di sana. Ya. Amalnya amal soleh, amalan solihatan, amal soleh. Apa amal soleh itu? Muwafikun li syar'illah, yang sesuai, yang cocok dengan syariat Allah. Tetapi di samping itu ada kedoliman-kedoliman. Ia bawa kebaikan salat, ia bawa kebaikan zakat, ia bawa kebaikan sedekah, tetapi di akhirat diperhitungkan ia telah membunuh si A, ia telah memukul si B dengan kedoliman, ia telah menyakiti si C dengan lidahnya dengan cara dolim. Di akhirat diperhitungkan kebaikannya diambil, dibayarkan kepada orang-orang yang didolim itu. Habis semuanya. Utang masih ada karena kedolimannya banyak. Maka kesalahan yang didolim diambil, kemudian ditambahkan kepada dia. Kebaikan habis semua, kesalahan bertambah karena kedoliman-kedoliman yang dilakukan. Itu yang ketiga. Jadi ada tiga. Yang pertama, amalnya duniawiyah. Yang kedua, amalnya ukhrawiyah tapi tidak lillah. Yang ketiga, amalnya amal ukhrawiyah, amalun solihun, tapi di samping itu berbagai macam kedoliman-kedoliman dilakukan. Maka orang itu menjadi bangkrut habis semua kebaikan-kebaikannya. Saya kutip beberapa keterangan. Pertama, keterangan ulama yang bernama Qatadah. Ia berkata tentang ayat yang di atas, manis tato aminkum, siapa yang mampu diantara kamu alayub tila amalan solihan, tidak membatalkan amal yang soleh, biamalin suin, dengan amal yang jelek, faliyaf'an, lakukanlah, wala quwata illa billahi ta'ala, tetapi tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Artinya, kalau kita melakukan kebaikan, janganlah kita takabur, jangan lepas dari permohonan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seringkali amal yang baik itu hancur di tengah jalan karena tidak terlindungi dari godaan-godaan yang merusak. Kemudian yang kedua, saya kutip surat An-Nur ayat 39, waladina kafaru amaluhum kasarbin bikiyah, amal orang kafir tidak ada nilai di sisi Allah karena amal-amal itu bagaikan patah morgana saja. Orang yang dahaga memandang itu air dari kejauhan, ternyata setelah didatangi tidak ada apa-apa saja, apa-apanya. Berjuang, capek, malah seringkali diajukan untuk mendapat gelar pahlawan, tapi ternyata di sisi Allah tidak ada apa-apanya, hanya bagaikan patah morgana saja. Kemudian surat Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma'amilu min amalin fajalna faban mansura, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan, wa dzalika li'annaha faqadati syarta syar'iyya amal ikhlas fiha wa amal mutaba'atu li syar'illah. Kenapa amal itu nasibnya bagaikan debu yang diterbangkan? Karena amal itu yang pertama tidak memenuhi syarat syar'i, yang kedua tidak mutabah. Fakul amalin layakun kholison, setiap amal yang tidak ikhlas, wala syar'iyatil mardiyah, dan tidak sesuai dengan syariat yang diridhoi, fahuwa batilun, maka amal itu batal. Dalam surat Muhammad, ini sebagai rahmat Allah terhadap orang-orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasula, taatlah kepada Allah dan kepada Rasul, wala tuhtilu a'malakum, jangan kamu batalkan amal-amal kamu. Kenapa? Karena orang yang beriman yakin itu bukan duniawiyatan, pasti ukhrawiyatan, karena dasarnya sudah jelas beriman dan melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Atiullaha wa atiur Rasul, bukan atiullaha wa atiur Muhammadan. Gitu ya. Saya pernah ditanya diangkot karena ada yang pakai pakaian seperti orang Arab. Enggak tahu dari mana orang itu bertanya kepada saya diangkot, "Bapak, betul itu sunnah Rasul?" Begitu. Saya jawab, "Ah, sepatu nage cibaduyut." Udah ya gitu. Nah, ulang mau nanyakeun teh akan bae antep. Ati Rasulullah ya. Bukan ati Muhammadah, ati Allah wa ati Rasulullah. Kita pisahkan mana ke Muhammadannya, mana ke Rasulannya. Kita wajib taat kepada ke Rasulan, bukan kepada ke Muhammadan. Adapun ke Muhammadannya silahkan, mau mengikuti mau tidak, itu tidak terkait dengan hukum wajib, tidak terkait dengan hukum sunat. Silahkan. Ada juga yang mengajarkan makan itu mesti dengan tiga jari, karena Nabi makan dengan tiga jari. Yang makan dengan tiga jari itu bukan Nabi saja, orang Arab. Makan korma nyamujin aku tiga jari gitu pak. Makan korma, hari orang makan bubur kacang. Nah ini ke Muhammadan, ada ke Rasulullah. Fatiulloha fatiul Rasulullah. Kalau sudah begitu, peliharalah amal itu. Walatub tilu a'malakum, jangan kamu batalkan amal kamu. Modalnya gede, capek ongkok, ajrun tidak ada. Ya dahaga, lapar, ajrun tidak ada. Karena itu hendaklah dipelihara dengan penuh kehati-hatian. Ada satu apa namanya kiat atau resep lah ya. Bagaimana cara memelihara amal itu agar tetap bernilai ukhrawi dan dapat ajrun? Hanya satu kok. Yang tadi, bebaskan diri kita dari nilai-nilai duniawi. Istiqlalu nafsi namanya, bebaskan. Walaupun sulit tapi kita belajar. Bapak salat tahajud. Kalau bapak mengharap nilai dari manusia ada mali pigawe, Pak, bapak tuh udah geger sarare atuh. Ditarikeun ngahaja takbir agar pamajikan teu ngadengeun. Isuk-isuk ngahaja teu ka kantor moyan we. Aya nu ngaliwat heuy. Aya nu ngaliwat heuy. Geus tujuh nu ngaliwat tujuh kali heuy, eueuh nu nanya meuli nyeri teh hate. Ya karena duniawiatan itu Pak, tidak istiqlalu nafsi. Kahayang teh nanya, kunaon heuy wae gitu. Tapi jawaban teh geus siap, tahajud tuh beres, Pak. Mata ketika tidak ditanya apa nyeri hate teh. Ada istiqlalu nafsi, ya bebaskan aja lah, Pak. Jiwa kita bebaskan dari nilai-nilai seperti itu, tersirat dalam Quran surat An-Najm. Itu ada. Kemudian tersirat juga dalam surat Al-A'la, sabihis marubikal A'la. Kenapa Nabi diutus? Kenapa Quran diturunkan? Untuk memindahkan nilai dari duniawiyah kepada ukhrawiyah. Tanpa Nabi, tanpa Quran, manusia pola pikirnya hanya sebatas batu sirunal hayata dunia. Hadir Nabi, Quran diturunkan, sekarang dituntun kepada nilai yang lebih baik. Wal akhiratu khairu abqa. Itu. Sok aya patarasan. Aya patarasan mangga tuh. Tong la meeting Ramadan mah dah. Oh, mangga. Ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui SMS dan melalui tulisan. Yang pertama, Ustaz, apakah benar ucapan salam itu termasuk akidah? Kedua, apakah benar ucapan salam itu sebagai alat bukti sebagai umat Islam dan berikan jaminan keamanan? Apakah benar tidak sah seorang muslim umroh atau ibadah haji menggunakan paspor? Itu saja dulu, Ustaz. Yang pertama, apakah salam itu akidah? Iya. Karena tidak ada ucapan salam yang dimaksud itu kecuali datangnya dari Allah. Dan itu sudah diberlakukan sejak zaman Nabi Adam. Langsung Allah memerintahkan. Dan termuat dalam Quran surat An-Nisa. Kemudian yang kedua, apakah benar itu sebagai ciri kemusliman seseorang? Nah, kalau dikatakan ciri, ya dan tidak. Bisa jadi ciri kemusliman dan juga bukan ciri kemusliman. Tergantung kepada akidah. Jika ucapan salam itu lahir dari akidah, itulah ciri kemusliman. Tapi jika ucapan salam itu lahir dari tradisi dan kebiasaan, itu bukan ciri kemusliman. Sekarang non-muslim juga sudah biasa mengucapkan salam. Malahan ada batasan, kita tidak boleh mendahului mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau mereka mendahului mengucapkan salam, cukup menjawab dengan wa'alaik atau wa'alaikum. Begitu Pak. Nukatilu umrohnya. Apakah sah tidak umroh pakai paspor? Bukan urusan paspor Pak. Guys, paspor masanya syarat sareng rukun. Umroh mah melakukan syarat dan rukun umroh, yaitu ihram dari mikot, kemudian di sana melakukan tawaf di Baitullah dan seterusnya. Jadi paspor bukan syarat, bukan rukun. Boleh ngangok, boleh henteu Pak. Nu penting mah halal itu. Selanjutnya, apakah ada bacaan iftitah pada sholat janazah? Di sholat janazah yang masyhur, hasil ijma para sahabat menetapkan 4 kali takbir karena banyak hadis, yaitu langsung saja ta'awudz, baca fatihah, sholawat, itu takbir yang pertama. Jadi kita tidak baca iftitahnya gitu, ada dalilnya Pak. Masalah fidyah, ya. Apakah bisa dicicil atau sekaligus? Kemudian apakah dibayarnya bisa setelah Idul Fitri? Fidyah bagi yang bisa saum tapi payah, seperti orang yang sudah sangat tua, yang hamil, yang menyusui, maka solusinya fidyah. Islam tidak menetapkan aturan yang sekiranya tidak bisa dipikul. Boleh tidak dicicil? Boleh. Pertanyaan saya, kalau memang begitu mampunya, kalau mampu sekaligus kenapa dicicil? Boleh tidak kalau dibayarkan setelah lebaran? Pokoknya mah fidyah. Tapi pertanyaan saya, kenapa mesti setelah lebaran? Buat dulu lebaran. Iya itu. Kalau bisa di bulan Ramadan, berikan di bulan Ramadan. Apalagi nanti kepada fakir miskin yang dari fidyah itu dia berbuka, dia sahur. Jadi entong aja neangan jalan rek alasan dikem mundur. Kalau mampu, mampu saja. Silakan pada waktunya lebih baik. Apakah doa buka saum dan sahur itu sama atau beda set? Doa saum itu yang sahih riwayat Abu Dawud, dahabat doma wabtalatil huruf wasabatal ajru insyaallah. Itu bahwa mau disebut doa boleh, bacaan boleh. Adapun pada sahur tidak ada bacaan itu. Kita biasa saja. Kalau mau berdoa boleh, tapi dengan catatan doa yang umum. Jangan Bapak menetapkan bahwa doa ini harus pada sahur. Kalau mau makan itu bukan karena sahurnya, tapi urusan dengan makannya. Sholat Id dan tahun ini kan pada hari Jumat. Bagaimana kaitan dengan sholat Jumat? Ya, yang wajib Jumat pagi-pagi sholat Id. Boleh tidak Jumat? Bukan tidak boleh Jumat Pak. Pagi-paginya sholat Id boleh tidak Jumat? Apakah sholat duhur tidak ada kan Pak? Yang wajib Jumat Pak, duhur lagi tidak ada. Tinggal nanti sholat asar saja. Tapi kalau mau Jumat lebih baik. Ada ajrun dari pelaksanaan Jumatnya bagi yang wajib Jumat pagi-pagi sholat Id. Yang wajib Jumat pagi-pagi tidak sholat Id, ini mah harus Jumat. Aya anu tara Jumat tara sholat Id kan baik. Tong ditanyakeun gitu. Antep we nu kitu. Iya. Selanjutnya, seorang suami selama 1 tahun tidak memberi nafkah batin kepada istrinya, apakah otomatis bisa cerai? Dan bagaimana sikap istri terhadap suaminya seperti itu? Jadi seorang istri tidak mendapatkan nafkah batin dari suaminya selama setahun, bagaimana sikap istrinya? Pertanyaan tadi, kalau tidak memberi nafkah setahun apakah termasuk cerai? Gitu kan? Pertanyaan kedua, bagaimana sikap istrinya? Atau pertanyaan lagi, Pak Belit, Pak. Ongkoh tadi dianggap cerai, tapi enak istrinya kene. Gini, Pak. Cerai itu, talak itu ada aturan. Tidak memberikan nafkah selama setahun, jika belum ada, akan membuka talak, itu bukan talak. Andaikan istrinya kahkeun bae rido, itu kan ada yang karena tugas di luar sampai setahun, istilah kan tidak apa-apa. Tetapi jika tidak rido, istri ada hak untuk mengajukan. Tapi dalam Islam sebenarnya sudah diberi peluang, ada yang disebut hulu. Hulu itu mengembalikan mas kawin. Apabila dikembalikan, putuslah ikatan nikah. Jadi talak dari suami, kalau dari istri, hulu. Kembalikan mas kawin. Tetapi sekarang sudah diberi jalan untuk lebih mudah, bisa mengajukan urusan ini ke pengadilan agama. Nanti agama akan menetapkan putusan, bukan hulu, talak. Gitu biasanya. Jadi sekali lagi, kalaupun tidak memberi nafkah sampai setahun, kalau belum ada putusan talak, maka belum terjadi talak. Gitu. Ya. Apakah ada wiridan pada sholat jamaah, ada antara duhur misalnya dengan asar, ya, antara duhur dengan asar itu ada bacaan khusus seperti wiridan pada sholat yang umum gitu? Sholat jamaah dilakukan dengan satu kali adzan dua komat. Adzanin wahidin wa iqomatain. Adzan, komat, sholat duhur, selesai itu kemudian komat untuk sholat asar. Jadi di antara dua itu tidak ada sholat sunat, tidak ada wirid, nanti langsung saja ke sholat asar. Setelah itu baru silakan wirid. Walam yusabbih bainahuma, tidak bertasbih di antara keduanya. Tafsirnya sholat sunat. Kedua, tafsirnya tidak ada bacaan di antara duhur dan asar. Jadi nanti langsung saja setelah sholat asar. Mohon penjelasan apa artinya subhat? Ya, subhat itu samar. Subhat itu samar. Nabi mengatakan yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Di antara yang halal dan haram subhat, tapi ya tidak bagi semua orang. Bagi tertentu itu subhat, tapi bagi yang lain mungkin tidak subhat lagi. Jadi antara halal dan haram, bagaimana sikap umat Islam terhadap yang subhat? Sudah ada arahan dari Nabi, lebih baik dijauhi. Sebab kalau kita ragu-ragu apakah halal dan haram, kemudian kita tinggalkan, ternyata halal, tidak berdosa meninggalkan yang halal. Tapi kalau kita lakukan ternyata haram, maka kita berdosa. Karena itu ikhtiatnya bagaikan mengembalakan kambing di pematang sawah, kiri kanannya padi yang hijau. Halal ngangon doma di nagaleng apa, tapi ngareret ke belah katuhu. Kenapa hari doma tinggareret ke belah kenca? Karena doma jadi 99% akan memakan daun padi. Tah entong tuh, yang halal bisa menuntun kepada yang haram, sebaiknya hati-hati, dengan hati-hati. Apalagi yang tidak jelas halal dan haramnya, sebaiknya berhati-hati. Nah itu subhat ya Pak. Kemudian dalam tasahud, baik tasahud awal atau akhir, telunjuk itu ada yang digerakkan dan tidak digerakkan, yang berlandaskan hadis yang sahih yang mana, yang digerakkan atau yang tidak dikerahkan. Sahabat menjelaskan Nabi berisyarat dengan telunjuk sampai di situ, bukan tidak digerakkan. Tidak ada kata-kata tidak digerakkan, cuma tafsir urang eta mah. Cek sahabat, saya melihat Nabi membuat lingkaran dan berisyarat dengan telunjuk sakitu, kan? Jole tafsir tidak digerakkan, padahal sahabat nyarita gitu, Pak. Nah, kemudian Wa'il bin Hujrin menjelaskan, saya melihat Nabi meletakkan tangan kanan di atas paha yang kanan, membuat lingkaran, berisyarat dengan tunjuk yuharikuha, kemudian menggerakkannya. Tidak bertentangan hadis teh, Pak. Da ieu mah nerangkeun isyarat ke telunjukna, ieu nerangkeun gerakna gitu, jadi hijikeun Pak hadis teh gitu. Bukan ada hadis yang menjelaskan tidak digerakkan dan yang digerakkan, bukan begitu. Saya melihat bapak pakai baju hejo, nah sekitu teh salah. Abdi sajen mah abdi ningali bapak pakai baju hejo, topi hideung begitu. Saya tidak salah, itu teh salah. Saya menjelaskan dengan nepi ka dieu gitu, Pak. Nah, iya mah. Nah gitu. Jadi bukan Nabi melakukan dua perkara. Ya. Gitu, jadi diijikeun, Pak, itu hadis. Apakah ada contoh dari Rasul? Satu lagi, Ustaz. Ya. Ya. Ya, ya, ya. Saya tambahkan, yang digerakkan pasti berisyarat, Pak. Tapi yang berisyarat saja belum tentu. Gerak. Mata pun yang digerakkan, we, isyarat pun digeser ke bawah tuh. Pak, nam ni naon hesena tu? Keriu. Bakat tinggung bung. Oh, walau jika nanti kamu menuju sahur meleles. Apakah ada contoh Rasul membaca Al-Quran sebelum adzan subuh? Kalau di kita kan sampai pakai pengeras suara. Ya, betul ada. Nabi biasanya kalau tahajud menjelang subuh, ada kalanya Nabi tidur-tiduran. Atau juga Nabi baca Quran, begitu. Dan juga itu bukan satu ketetapan harus. Cuma kebetulan, begitu. Mujaradul waqi. Kebetulan Nabi baca, tapi bukan harus baca, Pak. Nah sekarang ada yang bacanya pakai pengeras suara, silahkan. Pengeras suara teh boleh saja, dan itu tidak termasuk tabu di pengeras suaranya. Tidak pakai pengeras suara tidak apa-apa. Eta sedang ngagandengan kana sejen nyalaunan gitu ya tuh, Pak. Jadi silakan kalau mau baca Quran siang maupun malam, menjelang subuh atau kapanpun, itu adalah waktu yang bebas. Tapi jangan menetapkan sebelum waktu subuh harus baca Quran. Itu tidak ada dalil yang mengatakan harus baca Quran. Artinya boleh saja, gitu, Pak. Terakhir, itikaf pada hari 10 hari terakhir. Ya. Mulainya ini startnya, Ustaz. Ya. 21 Ramadan itu apakah maghrib setelah terbenam matahari atau ya, pada subuh besoknya? Itikaf 10 hari akhir itu yang dilakukan oleh Nabi di bulan Ramadan, dan Nabi tidak itikaf di luar Ramadan. Ini mesti jadi catatan juga, karena banyak yang di luar Ramadan juga itikaf gitu. Ada yang bertanya, Ustaz cenah kenging itu itikaf di luar Ramadan? Saya jawab bari heureuy berarti teuing, jeung mending do makap. Itikaf itu di bulan Ramadan 10 hari akhir itu saja. Ya. Apakah mulai maghrib atau subuh yang disebut hari pergantiannya menurut Hijriah ketika masuk maghrib terbenam matahari, begitu saja. Kalaupun ada yang melakukannya dari subuh mulainya, saya tidak bisa menyatakan salah, begitu. Karena itu termasuk hari yang itu, ya. Jadi 10 hari akhir, begitu saja. Sepuluh. Ya. Tapi kade ulah ayana sapotong-sapotong, Pak. Kamu gudah gidig wae. Tak itu ongko itikaf tapi gudah gidig wae. Tinggalkan saja segalanya, tinggalkan wae cicing wae di masjid. Di sisiran mah enggak ku bojo. Ari kitu mah aya keperluan boleh nyeung heula ka pasar baru. Cuk deui ka jero. Eta mah lain itikaf pa nyingkahan pamajikan. Atas tadi terakhir, Sat. Oh, terakhir ya. Terakhir ya. Apakah zakat fitrah boleh dengan nilai misalnya dengan uang? Oh iya iya. Dengan uang, Sat. Nah ini kasihan juga panitia, ada yang menerima uang dibelikan beras oleh panitia. Karena tidak boleh zakat fitrah dengan uang. Dalilnya so'an min to'amin, satu so' dengan makanan, 2,5 kilo lah dengan makanan. Betul itu dalilnya. Jadi tidak boleh zakat dengan uang. Nah banyak sekarang yang melakukan, saya bilang gak ada. Siapa yang zakat dengan uang, apa masih ada? perkiraan saya bapak tilu kali zakat beak jeng imah pak. Lamun bapak zakat ku duit 2,5 kilo pak. Bapak zakat dengan uang 2,5 kilo, wah tuh pak, ribuan munggu bisa berapa juta. Tetap saja so amin to amin. Ya. Satu so dengan makanan beras umpamanya 7,000. Harganya 2,5 kilo beras nilainya 17,500. Bapak kasihkan 17,500. Itu bukan zakat dengan uang, so amin to amin yang nilainya 17,500 begitu pak. Jadi jangan persepsikan bapak zakat dengan uang, bukan. Tetap saja so amin, amin. 2,5 kilo beras nilainya 17,500 pasti kan 17,500 boleh. Itu bukan berarti zakat dengan uang gitu pak. Hawatos 2,5 kilo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.